Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih menjelaskan hadis Ubadah Ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Man hafidh al-hadis, yang hafal hadis, hafal matan kitab Tauhid. Wa Ubadah Ibn Samit radhiyallahu anhu. Kitab yang sangat bagus untuk dihafal, Kitab Tauhid. Yang hafal? Punya kitabnya, Rojan punya kitabnya ya? Ada ya, kalau bisa minimalnya kita bertauhid, dia bisa menghafalnya. Nah, tadi saya sampaikan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna isa abdullahi wa rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhum min, wa la jannatu haqqun wa naru haqqun, adakhalahu allahu la jannata ala ma kana minal amal. Nah, hadis yang sangat penting untuk dihafal dan juga mudah untuk menghafalnya. Nah, telah kita jelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Makna man syahida an la ilaha illallah, artinya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan mengetahui maknanya, mengamalkan konsekuensinya secara zahir dan secara batin. Ya. Sehingga telah dijelaskan dalam persaksian dua kalimat syahadat ini mesti didasari dengan ilmu, kemudian keyakinan, dan mengamalkan konsekuensinya. Nah, adapun sekedar mengucapkan saja tanpa mengetahui maknanya, tanpa disertai dengan keyakinan dan juga mengamalkan konsekuensinya, maka ini tidak bermanfaat. Ya. Mengucapkan la ilaha illallah tapi masih juga melakukan kesyirikan-kesyirikan. Nah, padahal di antara konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah menafikan kesyirikan dan juga mengikhlaskan setiap ibadah yang kita lakukan, apakah berupa ucapan ataukah berupa perbuatan, apakah ucapan lisan ataukah ucapan hati, apakah berupa amalan hati ataukah amalan anggota badan. Semuanya hendaklah dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Kita lanjutkan. Qala al-Qurtubi fil Mubhim 'ala as-Sahih Muslim. Ya, berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Mubhim 'ala as-Sahih Muslim. Ya. Nama yang lengkapnya Al-Mubhim lima ashkala min talkhisi kitab Muslim. Nah. Bab la yakfi mujarradu at-talaffudi bisyahadatain bal budda min istiqanil qalbi. Bab tidak cukup sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat, akan tapi mesti adanya keyakinan dalam hati. Nah, yang termasuk di antara syarat la ilaha illallah, ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidq, wa mahabbah, wa inqiyad, wal qabul. Ini di antara syarat-syarat la ilaha illallah. Adanya ilmu, kemudian juga yakin, dia yakin. Dan juga ikhlas. Kemudian juga dengan kecintaan, dengan ketundukan, dan juga menerima terhadap apa yang terkandung dari makna la ilaha illallah. Nah, dan berlepas diri dari kesyirikan. Ya. Kalau sekedar mengucapkan saja, nah, tanpa meyakini, tidak memasukkan seorang ke dalam Islam. Seperti halnya orang-orang munafikin, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayatnya, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Sebenarnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Kenapa dikatakan? Mereka hanya sekedar mengucapkan saja. Mengucapkan dua kalimat syahadat sementara dalam hati tidak meyakini apa yang diucapkannya. Ya. Padahal yang namanya asyhadah, persaksian itu, bisa dianggap sebagai persaksian yang benar kalau seandainya didasari dengan keyakinan. Ya. Dia yakin terhadap apa yang dipersaksikannya. Kemudian dia mengetahui terhadap apa yang dipersaksikannya. Dan dia mengkhabarkan terhadap apa yang dipersaksikannya. Ya, ini persaksian yang benar. Ya, sebagaimana kita sebutkan dalam pengadilan dunia misalkan. Nah, ketika seorang dijadikan sebagai saksi, maka persaksian yang benar harus memenuhi tiga perkara tadi di antaranya. Ya, dia bersaksi dengan ilmu. Dia mengetahui terhadap apa yang dipersaksikannya. Kalau dia mengetahui, ya, untuk apa dia bersaksi? Terhadap apa yang dia bersaksi? Ya. Kemudian dia harus meyakini terhadap apa yang dipersaksikannya. Ya, jangan bersaksi dusta. Dikatakan ini merupakan dosa yang sangat besar. Qawlu zur wa shahadatu zur. Ya, ucapan dusta dan persaksian dusta. Nah, kemudian dia mengkhabarkan, memberitahukan apa yang dipersaksikannya. Ya. Kalau sekedar mengucapkan saja tanpa disertai keyakinan dalam hatinya, maka tidak cukup. Wa hadhihi hadhihi tarjamah tanbihun ala fasadi madhhabi qulatil murji'ah. Dan judul bab yang disebutkan ini sebagai tanbih, peringatan terhadap rusaknya madhab murji'ah, gulatul murji'ah. Nah, murji'ah yang ekstrim. Nah, dikatakan di antara orang-orang murji'ah, ada yang berkeyakinan iman itu cukup dalam hati saja. Ada juga di antara mereka yang berkeyakinan iman itu cukup diucapkan saja. Dan yang dimaksud di sini gulatul murji'ah al-qa'ilina bi anna talaffuz bi shahadataini kafin fil iman, yang mereka mengucapkan berpendapat bahwasannya mengucapkan dua kalimat syahadat saja cukup dalam keimanan. Ya, ini Murji'ah Al-Karomiyah. Ya, yang mereka berpendapat bahwasanya iman itu hanya ikrar bil lisan, penetapan dengan lisan saja. Ya, sehingga ucapan mereka ini melazimkan bahwasanya orang-orang munafik mereka adalah orang-orang yang beriman. Tentu ini ucapan yang batil. Ya, ucapan yang batil, ucapan yang sesat dan menyimpang. Nah, bahkan ucapan mereka ini bisa menjerumuskan kepada kekafiran. Nah, ya. Tapi mereka mengatasnamakan Islam. Nah, orang-orang Murji'ah mereka mengatasnamakan Islam. Ya, perlu kita ketahui di antara Murji'ah ada yang berpendapat iman itu cukup dalam hati saja, yang penting hatinya. Nah, ada juga di antara mereka seperti kita sebutkan tadi, Murji'ah Al-Karomiyah, berpendapat iman itu cukup diucapkan saja. Nah, wa hadisu hadzal bab tadullu ala fasadihi. Hadis-hadis dalam bab yang kita sebutkan ini menunjukkan tentang rusaknya ucapan tersebut, batilnya ucapan tersebut. Ya. Bal huwa madhhabu ma'lumul fasad minas syari'ah liman waqafa 'alaiha. Bahkan pendapat itu merupakan pendapat atau madhab yang diketahui kerusakannya dari syariat. Ya, bagi orang yang mengetahui, memperhatikan syariat. Ya, jelas sekali ucapan itu ucapan yang batil. Kenapa? Li'annahu yazzamu minhu taswighun nifaq. Dikatakan melazimkan dari pendapat tersebut membolehkan kemunafikan. Ya, kalau begitu tidak mengapa, hanya diucapkan saja sementara hatinya tidak meyakininya. Wal hukmu lil munafik bil iman sahih, dan juga ucapan tersebut menuntut hukum terhadap orang munafik dengan keimanan yang benar. Wa huwa batilun qat'an, dan tentunya pendapat itu pendapat yang batil, pasti kebatilannya. Ya, intaha, selesai penukilan dari kitab yang kita sebutkan tadi. Nah, ya. Yang jelas, masalah iman, ya, banyak kelompok-kelompok yang menyimpang tentang makna iman, ya, atau tentang ucapan la ilaha illallah. Sebagian berpendapat, ya, bahwasanya la ilaha illallah itu cukup diucapkan saja. Ya. Walaupun tidak diyakini, sudah dinyatakan orang yang beriman. Nah, sebagian lagi pendapat cukup diyakini saja. Walaupun tidak diucapkan, maka dia dinyatakan iman. Nah, ini pun sama batil. Ya. Kenapa dikatakan? Dalam hati kecil orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka meyakini tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Seperti hanya Fir'aun meyakini, tapi tidak mau mengucapkannya dikarenakan kesombongan dan keangkuhan yang ada padanya. Wajahadu biha wastaikonatha anfusuhum zulman wa'uluwa. Mereka mengingkarinya, padahal hati mereka meyakininya. Ya. Tapi kenapa mereka tidak mau menetapkannya dengan lisan-lisan mereka? Ya. Dikarenakan kezaliman dan sifat angkuh, sifat sombong yang ada pada mereka. Ya. Sehingga sekali lagi tidak cukup dalam hati saja meyakini kalimat syahadat la ilaha illallah. Ya. Tapi mesti diucapkan. Itulah yang namanya persaksian. Mesti dikhabarkan kepada yang lainnya. Jadi ketika seorang masuk Islam misalkan, ya, tidak cukup dalam hati meyakini kebenaran Islam. Tidak cukup dalam hati meyakini makna la ilaha illallah. Tapi dia harus mengkhabarkan terhadap apa yang dipersaksikannya. Baru ini dinyatakan sebagai persaksian yang benar. Ya. Nah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan dalam mengucapkan la ilaha illallah harus disertai dengan keyakinan dan juga amalan, juga ilmu, dan juga konsekuensi-konsekuensi yang lainnya yang merupakan syarat sahnya la ilaha illallah. Nah, ataupun sekedar mengucapkan saja, ya, telah kita jelaskan. Nah, kalau membolehkan hanya sekedar ucapan, berarti konsekuensinya orang-orang munafik, mereka adalah orang-orang yang beriman. Ya. Dikarenakan orang-orang munafik, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Tapi dalam hati mereka tidak meyakininya. Nah, sampai sebutkan Allah Subhanahu wa taala, wa ma hum bimu'minin. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Allah yang menegaskan orang-orang munafik, mereka bukanlah orang-orang yang beriman walaupun mereka mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisannya. Ya, dikarenakan hatinya tidak meyakininya. Bahkan keadaannya lebih parah daripada orang-orang kafir. Ya. Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di kerak-keraknya neraka. Neraka bertingkat-tingkat. Ya. Dan yang paling dahsyat adabnya adalah orang-orang munafik. Nah, kenapa dikatakan mereka mengolok-olokkan kalimat la ilaha illallah? Ya. Mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya. Ketika mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Ya. Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ketika mereka bertemu dengan syaitan-syaitan mereka, teman-teman mereka, sesama orang-orang kafir, mengatakan kami bersama kalian. Kami mengucapkan keimanan hanya untuk mengolok-olok mereka saja. Ya. Ini keadaan orang-orang munafikin. Nah, sehingga Allah tegaskan, wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengucapkan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, sebenarnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman dikarenakan hati mereka tidak meyakini terhadap apa yang mereka ucapkan dan persaksikan. Wa fi hadzal hadis ma yadullu ala hadza wa huwa qawluhu man syahida fa inna syahadata la tasihhu illa idza kanat ala ilmin wa yaqinin wa ikhlasin wa sidqin. Ya. Maka dalam hadis ini ada yang menunjukkan terhadap apa yang kita sebutkan tadi. Ya. Yaitu ucapan man syahida. Barang siapa yang bersaksi. Sesungguhnya persaksian tidak sah kecuali apabila didasari dengan ilmu, keyakinan, keikhlasan, dan kejujuran. Ya. Ya, seorang ketika mengucapkan la ilaha illallah harus mengetahui apa makna la ilaha illallah. Kemudian disertai dengan keyakinan, keikhlasan dan juga jujur dalam mengucapkannya. Ini antara syarat-syarat la ilaha illallah. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur dan juga ada syarat yang lainnya. Seperti mahabbah, ya, kecintaan, ketundukan. Kemudian juga al-qabul, penerimaan. Ya. Ini syarat-syarat la ilaha illallah. Qala an-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, hada hadithun adim jalil mu'ti. Hadis ini hadis yang sangat agung. Ya. Hadis yang sangat mulia. Wa huwa ajma'u atau min ajma'il ahadits al-mustamilah al-aqaid. Ini merupakan hadis yang paling mengumpulkan atau di antara hadis-hadis yang sangat mengumpulkan, ya, hadis-hadis yang mencakup masalah-masalah akidah. Fa inna sallallahu alaihi wasallam jama'a fihi ma yakhruju min milalil kufri. Al-ikhtilaf fi aqaidihim wa tabaa'udihim. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dalam hadis ini perkara-perkara yang mengeluarkan dari agama-agama kekafiran. Dalam perbedaan akidah-akidah mereka dan jauhnya mereka. Faqtasara sallallahu alaihi wasallam fi hadil ahruf ala ma yubayinu bihi jami'uhum. Maka Nabi SAW meringkas dalam kalimat-kalimat yang disebutkan dalam hadis ini terhadap apa yang membedakan mereka semuanya. Man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini menafikan kesyirikan dan menafikan orang-orang musyrik dan agama-agama kesyirikan. Wa ana Isa abdullah wa rasuluh, ini juga bantahan kepada agama Nasrani yang mengatakan bahwasanya Isa anak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kalimatu wa alqaa ila maryam wa ruhum minhu, ini pembantahan kepada mereka orang-orang Nasrani yang menyatakan bahwasannya Isa adalah ruh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan dibahas nanti ucapan wa ruhum min, ruh darinya, maksudnya ruh daripada ruh-ruh yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Bukanlah Nabi Isa itu ruhul kudus. Bukanlah Nabi Isa itu ruh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan ada sebagian yang berdalil dengan hadis ini membenarkan apa yang menjadi keyakinan orang-orang Nasrani. Dengan mengatakan Nabi Isa itu ruhul kudus, ruhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Berdalil dengan hadis ini. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Wa kalimatu alqaha ila maryam wa ruhum min, dan kalimatnya yang dilontarkan kepada Maryam dan ruh darinya. Mereka mengatakan berarti ini ruh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dijelaskan nanti makna kalimat di sini, kalimat kun. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kalimat kun fayakun. Dan ruh darinya, maksudnya ruh minal arwah. Ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Bukanlah maknanya Nabi Isa ini ruhul kudus, ruh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Akan kita bahas nanti insyaAllah. Pembahasan berkaitan dengan wa kalimatu wa alqaha ila Maryam wa ruhu min. Menjelaskan ayat ini atau hadis ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang sangat mencakup tentang permasalahan akidah-akidah. Wa ma'na la ilaha illallah ay la ma'buda haqqan aw bihaqqin illallah wahda. Dan makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang sebenar-benarnya. Atau yang berhak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ini makna la ilaha illallah. Telah kita jelaskan banyak orang yang salah dalam memahami la ilaha illallah. Sebagian mengatakan makna la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Ini makna yang kurang tepat. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, nanti akan menganggap semua Tuhan-Tuhan yang ada ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian lagi mengatakan la ilaha illallah tidak ada pencipta selain Allah. Ini juga makna yang kurang sempurna. Kalau makna la ilaha illallah tidak ada mencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya orang-orang kufar Quraisy akan mengucapkan la ilaha illallah. Dikarenakan mereka meyakini yang menciptakan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mereka ingkari Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Ini yang mereka ingkari. Tauhid al-uluhiyah. Sehingga makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah dengan sebenar-benarnya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa fi mawadi' minal Qur'an. Dan ini ada dalam beberapa tempat dari Al-Quran yang menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. Wa ya'tika fi qalbaqa'in sarihan. Dan akan datang kepadamu ucapan al-Baqa'i. Sorihan dengan jelas. Nanti akan disebutkan ucapan al-Baqa'i. Qawluhu wahda ta'kidan lil isbat. Ucapan wahdah, pada siapa yang bersaksi la ilaha illallah wahdah, ya, ucapan wahdah ini, nah, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah saja, ini ta'kidan lil isbat, sebagai penguat terhadap penetapan Allah lah satu-satunya yang diibadahi. La syarikalah ta'kidan lin nafi. Adapun ucapan la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, ini penguat terhadap penafian. Yeah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ilahukum ilahu wahid. Ya. Ilah kalian adalah ilah yang satu, ditetapkan. Allah satu-satunya ilah yang berhak untuk sembah. La ilaha illa warrahmanur rahim. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Dia, selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang dan juga Maha Pengasih. Wa qala, dalam ayat yang lainnya, wa ma arsalnaka min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelummu melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya la ilaha illa ana, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain aku. Fa'budun, maka beribadahlah kalian kepadaku. Ya, ini juga menyebutkan tentang makna la ilaha illallah. Ya, di dalamnya ada an-nafyu wal isbat, menafikan dan menetapkan. Menafikan sembahan-sembahan yang batil dan menetapkan sembahan yang hak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sekedar menafikan saja, ya, maka ini tidak dinyatakan sebagai tauhid. Nah, ya. Begitu juga sekedar menetapkan saja tidak dinyatakan sebagai tauhid. Ya. Ketika menafikan, tidak ada sesembahan. Nah, ya. Ini bisa dijerumus ke dalam paham ateis. Nah, tidak ada sesembahan tanpa menetapkan sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada sesembahan berarti menafikan semua sesembahan-sesembahan yang hak dan yang batil. Ya. Ini paham ateis yang tidak meyakini adanya Tuhan. Tidak meyakini adanya pencipta atau adanya sesuatu yang harus diibadahi. Nah, kalau sekedar menetapkan saja, menetapkan semua sesembahan-sesembahan ini terjatuh kepada pahamnya orang-orang musyrikin. Yang mereka menetapkan semua peribadahan. Apakah peribadahan yang batil ataukah peribadahan yang sebenarnya. Sehingga orang-orang musyrikin di samping mereka beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, adapun kaum muslimin, ya, menafikan sesembahan yang batil dan menetapkan sesembahan yang hak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah rukun la ilaha illallah. Di dalamnya ada an-nafyu wal isbat. Ya, menafikan sesembahan yang batil dan menetapkan sesembahan yang hak. Nah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dalam masalah zikir la ilaha illallah pun, ya, tidak boleh sepotong-sepotong. Nah, ya. Tidak boleh la ilaha, la ilaha, la ilaha. Ya. Ini berarti hanya menafikan saja. Nah, jatuh kepada paham ateis tadi. Ya, atau hanya illallah, illallah, illallah, illallah. Ya. Ini hanya menetapkan saja. Ya. Seperti hanya orang-orang musyrikin. Nah, kenapa kita dapatkan sebagian yang menyatakan kaum muslimin? Nah, ketika zikir la ilaha illallahnya seperti itu. La ilaha, la ilaha, la ilaha. Sebagian lagi illallah, illallah, illallah. Ya. Atau sebagian di sana mengucapkan la ilaha. Di sini illallah. Ini la ilaha, ini illallah. Tidak boleh sepotong-sepotong. Baca dengan sempurna la ilaha illallah. Ya. Nah, dikatakan tidak bisa dipisahkan. Ya, kalimat ini tidak bisa la ilaha saja, tidak bisa illallah saja. Ya. Ini dua rukun yang harus ada padanya, an-nafyu wal isbat. Menafikan dan menetapkan. Nah, Tidak boleh hanya menafikan saja atau menetapkan saja. Kalau menafikan saja, ya terjatuh kepada paham ateis tadi. Ya. Kalau hanya menetapkan saja, ini terjatuh kepada perbuatan orang-orang musyrikin yang mereka menetapkan semua peribadahan yang hak atau yang batil. Ya. Adapun kaum muslimin, nah, menafikan sembahan yang batil dan menetapkan sembahan yang hak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ila 'adin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kaum 'Ad, saudara mereka, yaitu Nabi Hud. Nabi Hud mengatakan, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini isbat. Ya. Menetapkan peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma lakum min ilahin ghairu. Tidak ada bagi kalian ilah, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini nafyu, menafikan sembahan yang batil. Fa ajabu raddan alaihi biqaulihim. Mereka menjawab, ya, seruan Nabi Hud alaihissalam dalam bentuk bantahan terhadapnya. Dengan ucapan mereka, qalu aji'tana lina'budallah wahdah wa nadara ma kana ya'budu aba'una. Nah, mereka mengatakan, apakah engkau datang kepada kami supaya kami beribadah hanya kepada Allah saja dan meninggalkan apa-apa yang diibadahi oleh nenek moyang kami? Ya, ini menunjukkan mereka mengetahui makna dari seruan Nabi Hud alaihissalam. Ya. Nah, ketika mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya harus beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan apa yang diibadahi oleh nenek moyangnya. Ya. Dan mereka merasa berat untuk mengucapkan la ilaha illallah terhadap konsekuensi yang disebutkan tersebut. Ya. Sehingga mereka tetap dalam kesombongannya. Nah, wa qala ta'ala dhalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu dikarenakan sesungguhnya, nah, bi anna Allah wal haq, Allah itulah yang benar, ya, yang sebenar-benarnya untuk diibadahi. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan sesungguhnya apa yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala itulah kebatilan. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan maha besar. Nah, ya. Ini ayat-ayat yang menjelaskan, nah, tentang makna la ilaha illallah. Ya. Maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya mengandung dua rukun yang sangat penting. An-nafyu wal isbat. Ya, menafikan dan menetapkan. Tidak hanya menafikan saja, tidak hanya menetapkan saja. Tetapi harus ada kedua-duanya. Menafikan sembahan yang batil dan menetapkan sembahan yang hak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nawtafi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.